Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan untuk kita semuanya. Dengan sebab taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal, kita masih diberikan istiqamah, kita masih diberikan kekokohan, sabat di atas agama Islam sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan karena hidayah dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, maka kita tidak akan mungkin untuk bisa duduk bermajelis, mengerjakan amalan-amalan ta'ah. Kita tidak akan bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Oleh sebab itulah kita memperbanyak dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala yang masih memberikan kepada kita istiqamah di atas agama Islam, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita menyadari dan kita mengetahui di dalam melakukan memperbanyak amalan soleh, di sisi lain kita memiliki musuh-musuh yang banyak. Baik itu musuh-musuh dari kalangan jin yang dipimpin oleh iblis alaihi laknatullah, atau musuh-musuh kita dari kalangan manusia. Bahkan ada pula musuh kita sendiri yang terletak berada dekat dengan kita dan sangat dekat, yaitu musuh kita dari jenis hawa nafsu. Musuh kita dari jenis syaitan merupakan musuh yang memang berbahaya, karena syaitan sendiri iblis telah mengikrarkan sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai nanti yaumul qiyamah, sampai hari kebangkitan, iblis terus tidak akan luntur, tidak akan mundur untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iblis bersumpah, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh aku akan menyimpangkan mereka semuanya. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la atiyan thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku akan mendatangi manusia dari arah depan mereka dan dari arah belakang mereka, dari sebelah kanan mereka dan sebelah kiri mereka, dan engkau ya Allah akan tidak akan menjumpai kebanyakan mereka bersyukur. Dalam artian engkau ya Allah akan mendapati manusia itu sedikit yang bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Berbagai jelas, begitu jelasnya sumpah yang diikrarkan oleh iblis sebagai musuh kita, mengancam iman dan takwa kita, dan mengancam istiqomah kita di atas agama ini. Oleh sebab itu, mari kita jadikan iblis pula sebagai musuh. Jangan dijadikan iblis itu sebagai teman. Jangan kita jadikan iblis itu sebagai petunjuk jalan kita. Karena sesungguhnya iblis selalu akan mengarahkan manusia menuju jalan kehancuran di dunia dan akhirat. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu adalah musuh-musuh kalian, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu akan mengajak kelompoknya, pengikutnya, untuk menjadi penghuni-penghuni neraka sa'ir. Maka kita jadikan syaitan itu sebagai musuh. Jangan kita ikuti, jangan kita percaya mereka. Apa yang mereka jadikan begitu manis di hadapan kita, kalau itu merupakan dari syaitan, jangan ambil, jauhi. Demikian pula musuh-musuh kita dari kalangan jenis manusia yang sama sekali tidak memberikan manfaat atau bahkan justru mengancam din, agama, iman dan takwa kita, maka ini pun kita harus berhati-hati darinya. Oleh sebab itulah di dalam agama Islam, seorang muslim diwajibkan untuk memilih teman duduk yang baik, untuk memilih orang-orang yang baik menjadi teman dekatnya, untuk memilih teman-teman yang bisa memperkuat iman dan takwanya, untuk memilih teman yang bisa menjaga kekuatan istiqomah dia di atas agama Allah. Kita harus memilih. Dan jangan sebaliknya justru kita menjadikan orang-orang yang bisa mengancam iman dan takwa kita, bisa mengkoyakkan dan menghancurkan keutuhan istiqomah kita. Jangan kita jadikan mereka sebagai teman dekat kita. Meskipun dari sisi duniawi mungkin kita akan mendapatkannya, mendapatkan keuntungan dunia, namun kalau seandainya berteman dengannya akan menghancurkan iman dan takwa kita. Hati-hati. Keselamatan agama, keselamatan iman dan takwa itu lebih kita prioritaskan, lebih kita utamakan, lebih wajib untuk kita jaga, meskipun kita terluputkan dari urusan duniawi. Ini sifat seorang mukmin, harus perhatikan. Jangan sembarang asal pilih teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Kalau yang menjadi teman dekatnya itu adalah orang yang baik, fa insyaallah itu akan memberikan asar, bekas pengaruh kebaikan untuk dia. Namun apabila teman dekatnya, teman jalannya, teman ngumpulnya, teman ngobrolnya adalah orang-orang fasik, orang-orang fujar, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka Anda lebih wajib untuk menjaga iman Anda. Kalau Anda masih bersama dekat dengan orang-orang tersebut, maka Anda akan menjadi seperti dia. Agama Anda akan rusak sama seperti dia. Muamalah Anda, akhlak Anda, perilaku Anda, semua akan mengikuti perilaku dan akhlak teman Anda. Nah, ini juga harus kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Teman musuh kita dari kalangan jenis manusia. Adapun yang berikutnya, yaitu jenis musuh kita yang sangat berbahaya. Kalau dari jenis manusia tadi yang kita terlewatkan, yaitu musuh kita dari kalangan orang-orang kafir, Ahlul Kitab, Yahudi, Nasara, ataupun dari kalangan orang-orang musyrikin, maka ini jelas perkaranya gamblang. Mereka mengajak kepada kekufuran, kita bisa menolak dan menepis apa yang mereka dakwahkan dan serukan. Kita pun bisa melakukan perlawanan kepada mereka sampai pada tingkatan jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Islam. Namun dari sekian jenis musuh-musuh kita, maka musuh kita yang paling berbahaya, yang kondisinya pun lokasi tempatnya sangat dekat dengan kita, yaitu musuh kita dari hawa nafsu. Ini musuh yang paling berat. Banyak dari kalangan orang-orang kana mu'min, kana musliman, kana muti', kana talibul ilm, kanu minal asatidah, sebelumnya sebagai orang mukmin, orang alim, penuntut ilmu, seorang ustaz, balkana syaikhan, bahkan sebelumnya sebagai syaikh, dia mampu melawan tipu daya syaitan, dia mampu melawan tipu daya orang-orang kafir, dia mampu menangkis syubhat-syubhat orang-orang yang memiliki agama yang rusak. Namun dia tersungkur, terjatuh dalam jurang kehancuran disebabkan karena mengikuti tuntutan-tuntutan hawa nafsunya. Terlalu banyak bukti, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang mereka kaji, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka baca bertahun-tahun, karena menganggap remeh musuh yang sangat berbahaya ini, menjadikan apa yang bertahun-tahun dia pelajari tidak memiliki asar, tidak memiliki bekas, Bertahun-tahun apa yang dia baca, apa yang dia kaji, sama sekali tidak memiliki bekas di dalam kalbunya. Disebabkan karena dia terlalu mengikuti, menuruti hawa nafsunya. Permasalahan-permasalahan duniawi hanya disebabkan karena khawatir dari kekurangan duniawinya, khawatir mengancam ekonomi dia. Dia rela untuk mengorbankan, dia rela untuk meninggalkan segala apa yang jauh dia kaji, segala apa yang jauh dia pelajari bertahun-tahun. Dia rela segitu banyak waktu yang telah dia korbankan untuk mengkaji agama Allah, dia rela meninggalkannya disebabkan karena mengikuti hawa nafsunya, kekhawatiran dia mengancam ekonomi dia. Nah, bahkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkadang dalam permasalahan yang sepele, permasalahan yang ringan, permasalahan yang bahasanya tidak berbobot, dia rela meninggalkan, dia rela mengorbankan ilmu dan amalannya hanya mementingkan perkara yang sepele ini. Dalam permasalahan-permasalahan a'udzubillah sekedar hobi, ya kan, yang lagi marak hobi game online. Biasa disebut dengan game PUBG. Nah, berperang dalam aplikasi. Nah, tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin, bahkan dari kalangan salafiyun yang ikut bermain dalam permasalahan ini, dalam game-game permainan seperti ini. Dengan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di dalam permainan tersebut, bahkan sampai pada tingkatan kesyirikan pun ada di dalam game tersebut, permainan tersebut. Dia tidak peduli. Akhirnya dia pun terjatuh dalam kesyirikan dalam permainan tersebut karena mengikuti hawa nafsunya, sehingga dia mengorbankan seluruh amalan yang dia telah kumpulkan bertahun-tahun seumur hidupnya. Dia sholatnya, dia zakatnya, dia puasanya, qiraatul Quran, zikirnya, istighfarnya, subhanallah, luntur dan hancur, hangus karena mengikuti hawa nafsu dalam permasalahan sepele seputar permainan online. Kalaulah dari kalangan orang-orang awam yang tidak memiliki ilmu, yang tidak memiliki ihtimam dalam permasalahan din dan agama amalannya. Wahada ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terjadi di kalangan salafiyun na'udzubillah. Dalam permasalahan hobi bermain bola, ya secara asal bermain bola silahkan, halal, itu olahraga, bisa ya, ini menyehatkan badan. Islam pun tidak melarang secara asal permainan bola, silahkan. Cuman karena terkadang ada sebab-sebab tertentu menjadikan perkara yang mubah tersebut menjadi haram. Bermain bola untuk merayakan, apakah itu kemerdekaan ataukah itu ulang tahun kota, desa, jelas itu merupakan perkara yang menyisih syariat Islam. Karena di dalam agama Islam hari raya itu cuma ada dua dalam tiap tahunnya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada dikenal selain dua hari raya ini yang dikenal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam permainan tersebut pun akhirnya apa? Tidak terluputkan di tengah-tengah lomba atau apa tersebut terjadi ikhtilat, terjadi kemungkaran-kemungkaran hatta sampai pada tingkatan kesyirikan pun ada. Ya kan? Biasanya klub itu masing-masing memiliki apa, ikhwan? Pawang. Iya kan? Sebelum main gawangnya disiram-siram atau air apa itu. Jangan sampai air kencing sapi. Nah. Paling minimalnya dukun umumnya yaitu apa? Pawang hujan. Biar acara ini lancar, dibuatkan dia nih di minta ada pawang hujan untuk menahan awan dan hujan. Hada syirik. Min syirkil akbar. Syirik besar yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Wahada ya ikhwan barakallahu fik. Dari kalangan seorang yang alim, berilmu, mengetahui perkara kesyirikan, mengetahui perkara yang mungkar, karena terlalu mengikuti hawa nafsunya. Karena terlalu mengikuti hawa nafsu sehingga apa yang dia kaji, apa yang dia pelajari, apa yang dahulu dia bahas, sinin bertahun-tahun, sama sekali tidak memberikan efek athar. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga inilah yang menjadi permasalahan yang harus kita perhatikan, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menjadikan pelajaran untuk kita semuanya. Bahwasannya hawa nafsu itu musuh babuyutan kita, musuh yang paling membahayakan untuk kita semuanya. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala sudah mewanti-wanti, menyebutkan, mengisyaratkan kepada kita semuanya, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu, hawa nafsu, ammarah, kata Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan dengan sighat, mubalaghah. Dalam ilmu bahasa Arab, Allah tidak mengatakan innan nafsa la amiratun bisu, tapi Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun, yakni mubalaghah, selalu dan sering memerintahkan, mengarahkan manusia, pemilik hawa itu untuk melakukan kejahatan. Sehingga ini jadikan pelajaran untuk kita semuanya. Namun ya repot juga, terkadang di situ ada kemungkaran, suatu yakni kegiatan kemungkaran, ya karena mengikuti hawa nafsu juga, tidak terjun dalam kemungkaran, tidak masuk, tidak berpartisipasi di dalam kegiatan kemungkaran tersebut, tapi pada tingkatan nonton kemungkaran. Nah, ini juga tidak diperbolehkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatillah fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila engkau melihat orang-orang yang yakni menghina, menjatuhkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kalian berpaling dari mereka sampai mereka berbicara tentang permasalahan lain. Innakum idzan mithluhum. Kalau engkau bersama mereka, orang-orang yang menghina ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun engkau tidak menghina, namun apabila engkau ngumpul dan nimbrung bersama mereka, idzan mithluhum, kalau seperti engkau pun sama seperti mereka. Ketika terjadi suatu kemungkaran, tinggalkan, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau seandainya tidak mampu sampai pada tingkatan, tinggalkan mereka, jangan berkumpul, jangan ikut nimbrung bersama mereka. Kalau seandainya Anda masih nimbrung bersama kemungkaran yang dilakukan oleh orang di kelompok tadi, berarti Anda sama, berarti Anda sama dengan mereka. Nah, ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang harus kita perhatikan. Mengingat manusia memang tidak akan pernah selamat, ya, dalam artian tidak akan mungkin dia berjalan di dunia ini terus lurus tanpa terjatuh dalam kemungkaran lah. Namun paling minimalnya kita sadar, jangan hawa nafsu yang mengontrol kita. Mari kita kontrol hawa kita. Apabila kita yang mengikuti hawa nafsu kita, tunggu kehancuran. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, hujibatin naru bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makarih. Surga, apa, neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang mengenakkan, diliputi dengan perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu dan syahwat kita. Adapun surga itu dikelilingi oleh amalan-amalan yang biasanya tidak disukai oleh manusia. Ya. Neraka, di antara penyebab yang masuk ke dalam neraka perbuatan zina. Nah. Apalagi mencuri dengan berbagai macam jenisnya, korupsi juga termasuk. Ikhtilat dengan wanita-wanita yang bukan mahram, berjudi, mabuk, semua itu secara hawa nafsu menyenangkan. Nah, seperti itulah neraka, diliputi dengan perkara-perkara yang mengenakkan menurut hawa nafsu manusia. Adapun surga diliputi, dikelilingin oleh perkara-perkara yang secara manusiawi itu tidak disenangi. Harus sholat 5 waktu yang seharusnya mestinya tidur pagi masih seger dingin seandainya. Harus bangun berwudu untuk sholat subuh. Harus gotong royong panas terik matahari. Ya. Dengan berbagai macam jenisnya mengeluarkan harta. Zakatnya, zakat fitrah ataupun zakat mal. Membantu orang lain, susah payah. Nah, secara manusia tidak disenangi. Seperti itulah keadaannya. Sehingga apabila kita memahami dengan baik keadaan seperti ini, kita akan bisa memahami bahwasanya nafsu kita ini sangat berbahaya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan, menjelaskan setelah beliau menyebutkan hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan dalam hadis adalah imamun adil, seorang pemimpin yang bijaksana. Kemudian disebutkan sampai 7 jenis golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dari 7 golongan tersebut, kalau kita renungi, dan kita perhatikan, 7 golongan tersebut merupakan orang-orang yang melawan hawa nafsunya. Yang pertama adalah orang pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil. Seorang pemimpin itu tidak akan mungkin menjadi pemimpin yang adil terkecuali harus melawan hawa nafsunya. Kalau seandainya suatu pemimpin mengikuti hawa nafsunya, hancur masyarakat, ya kan? Yang seharusnya dia mengayomi, menjadikan masyarakat itu makmur, sejahtera, justru menjadi tersebaliknya ketika dia mengikuti hawa nafsunya. Dalam artian seorang pemimpin itu tidak akan menjadi pemimpin yang adil terkecuali dia harus melawan hawa nafsunya. Kemudian yang kedua, seseorang yang tumbuh, pemuda yang giat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun seseorang pemuda yang giat rajin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga harus melawan hawa nafsunya. Ingat, pemuda, kalau tua, orang tua ini wajar terkadang, iya kan? Karena mikir daging saya sudah bau tanah. Sebentar lagi saya akan dijemput oleh ajal, secara umur sudah mendekati kematian. Kalau masih pemuda biasanya apa? Hura-hura, ya kan, senang-senang, keluyuran, bergadang, dan berbagai macam jenis kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur keharaman, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang pemuda itu tidak akan menjadi seseorang yang rajin giat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkecuali dia harus betul-betul melawan hawa nafsunya. Karena seusia dia atau masa-masa seumuran dia adalah di mana hawa nafsu betul-betul akan menyerang, menguasai, berusaha untuk menguasai jiwanya. Kalau dia tidak melawan, maka dia akan hancur. Sehingga dia pun harus melawan hawa nafsunya, sehingga dia menjadi seorang pemuda yang gigih giat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula yang ketiga, golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yaitu seseorang hamba yang kalbunya itu terikat, terkait dengan masjid-masjid, bukan jamaah tabligh ya. Namun memang dia keinginannya untuk selalu berada di masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kangen dengan masjid, meskipun rumahnya dekat dengan masjid. Ini pun orang yang kriterianya seperti ini pun tidak akan mungkin terwujudkan, melainkan dia harus melawan hawa nafsunya. Nah, apalagi di masa-masa dia sudah berkeluarga, harus mencari maisha, harus cari kerjaan. Nah, ya kan? Atau lagi pemuda juga, yang masa-masa ini hawa nafsunya sudah mulai berkobar-kobar, hendak menguasai jiwa raganya dia. Ini pun tidak akan terwujudkan, melainkan dia harus melawan hawa nafsunya tersebut, yang semestinya hawa nafsunya mengajar dia tuh keluyuran, nongkrong, nah, berfoya-foya, melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Dia harus lawan untuk mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Dia harus melawan hawa nafsunya. Nah, kemudian yang keempat, yaitu orang yang bersedekah yang menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, saking sembunyinya sedekah. Nah, dia pun tidak akan mungkin terwujudkan mampu menyembunyikan sedekah yang dia sedekahkan, melainkan dia harus juga melawan hawa nafsunya terlebih dahulu. Nah, biasanya manusia itu apa? Suka pamer, iya kan? Nah, suka pamer. Kadang sedekah di amplop tulisin namanya, ya kan? Sedekah di masjid tulis namanya di papan tulis. Nah, walaupun ya secara tidak secara mutlak ya, terkadang ada orang juga yang mau merahasiakan, cuma kadang petugasnya yang nulis. Nah, namun biasanya manusia seperti itu, selalu pengen dilihat oleh manusia itu orang yang dermawan, orang yang baik. Atau mungkin dari sisi kekhawatiran, saya ini adalah orang yang berkecukupan, memiliki harta yang lebih, tapi tidak pernah dilihat oleh manusia saya bersedekah, takut nanti dibilang pelit atau kikir. Ya sudah, dengan berbagai macam jenisnya. Sehingga untuk terwujudkan bersedekah dengan cara yang sembunyi-sembunyi ini tidak akan terwujudkan, melainkan dia harus betul-betul melawan hawa nafsunya. Masa bodoh dengan ucapan manusia saya pelit, yang jelas saya sedekah, meskipun yang hanya tahu Allah Subhanahu wa taala. Dia harus melawan, memerangi hawa nafsunya terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kelima, pria yang digoda oleh seorang wanita untuk melakukan perbuatan zina, kemudian dia meninggalkan, yakni tidak menerima ajakan wanita tersebut, padahal wanita tersebut adalah wanita yang memiliki kecantikan, yang memiliki yakni keturunan, yang memiliki harta. Dia tidak mengikuti keinginan wanita tersebut karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, antum ya kembali ke diri antum, bayangkanlah, menghayal sedikit. kalau ada wanita cantik, seksi, bodinya, wow, apa bodi istilahnya, es gitulah, apa, datang ke antum mengajak, nggak udahlah bisa berzina, untuk makan malam bersama aja di warung kopi, pasti jawabannya kebanyakan apa, wih kapan lagi dapat kayak gini nih. Apalagi sampai pada tingkatan untuk melakukan perbuatan zina. Nah, semua faktor-faktor pendukung untuk terjadinya perbuatan zina tersebut telah terpenuhi. Seorang kecil kemungkinan atau kecuali dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memerangi hawa nafsunya, dia akan mampu menolak hal tersebut. Terkadang saja ada seorang wanita yang salah kirim aja, wih langsung lain perasaan ini. Nah, padahal dia salah kirim ini. Nah, Allahul Musta'an. Yang keenam, orang-orang yang mengikat, yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala khalian fabakat ainah. Orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sembunyi-sembunyi sampai dia menangis, meneteskan air mata. Ini pun tidak akan terwujudkan terkecuali dia harus melawan hawa nafsunya. Kemudian yang ketujuh, yaitu orang-orang yang mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala pun juga demikian. Dia harus memerangi hawa nafsunya terlebih dahulu. Kadang orang berkumpul karena duniawi, ketika dia mau berpisah, yang mengancam duniawinya, dia tidak akan mau, maunya ngumpul terus. Sehingga yang menjadi tolak ukurnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena urusan duniawi. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dari 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini yang akan mendapatkan jaminan naungan di hari kiamat, semuanya adalah orang-orang yang memerangi hawa nafsunya. Nah, oleh sebab itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini musuh kita yang sangat berbahaya. Bendanya tidak nampak, di samping itu jaraknya sangat dekat dengan kita dan selalu menawarkan perkara-perkara yang nikmat dan senang. Sehingga apabila seseorang tidak faham dengan karakter nafsu dan hawa nafsunya dia ini, dia akan terjatuh sedikit-sedikit terseret. Namun apabila seseorang faham hawa nafsunya demikian, disertai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia akan istiqomah dan mampu menaklukkan dan menundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti kebaikan. Mungkin ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sebutkan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan menjadi nasihat untuk saya pribadi tentunya, lebih utama dan kepada segenap ikhwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa dan mampu memerangi segala macam musuh-musuh kita yang mengancam iman dan takwa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.